sudah bosan cerita sandiwara. Aku sudah jemu mendengar kata maafmu. Seribu kali kau berjanji, seribu kali kau ingkari. Kalau terus ku biarkan, aku bisa berantakan. Aku sudah bosan cerita sandiwara.